Iki bangsa dari dulu memang menjadi misteri bangsa niki. Sampai saat ini donya niki saking sumpeke ana cerita ora ana nggone. Niku enten. Cerita Nabi Sulaiman niku critane apik, bergugusan pulau-pulau, matahari terbit terbenam, air mengalir. Cerita ngoten niku nek digawe teng timur tengah nggone nendi? Ora eneng. Mula saat ini cerita Nabi Sulaiman digelek Indonesia asalnya teko Sleman dulu. Ratu Saba digambarkan sebagai seorang ratu berkulit coklat, ye. Air mengalir, matahari terbit, pohon berbuah-buah, terus ono manuk berkicau di mana-mana. Ngono ku digelek neng timur tengah digelek di Raono. Akhirnya kepeksa cerita ini saat ini digelek teng Indonesia Ratu Saba King Wono. Sopo lho ayo. Kabeh iku sesuk rene karena bangsa terbaiknya ada di sini. Di sini. Mula aja gumun nek neng kene tambah dino tambah pekoro. Kenapa? Karena diulek karo bangsa Jawa. Jawa adalah mesin peradaban dunia. Yang masuk sini tidak pernah berubah Jawanya, yang lain akan menjadi Jawa. Musik rock niku lho kurang gagah nopo mlebu Indonesia. Rum 10 tahun wis dadi rock dut mlebu Indonesia. Ayo. Motor teko Jepang kaya nopo apike mlebu niki pereteltel ya isih iso mlaku. Lho, ini Indonesia iki bangsamu. Mula sampai dina niki seluruh dunia niku bingung, wong cilik-cilik dijajah ya ora iso. Diracun ya ora mati-mati. Orang Eropa itu sekali diracun mati karena sumber airnya sungainya cuman satu. Lah ning kene, sungaine diracun, iwak etok sing mati. Wong-wong ini ku gawe sumur aman mrene ora iso. Ora entuk mangan daging, mangan godhong. Wong Eropa kalau musim dingin tidak makan daging mati karena kekurangan kalori. Wong kene mangan kobis saumur urip niku urip. Mendhe ini bangsamu, Mas. Syukuri sampean dipanggokno teng Indonesia ini. Lho, wong Londo saiki bingung mikir wong Indonesia. Kok iso wong Indonesia niku mbadok gadung niku kan bingung wong. Gadung itu makanan ekstrim seluruh dunia, enggak ono sing iso mangan gadung. Aja meneh menungso wong gendruwo mangan gadung iku mendem. Mbah mana Plirboyo niku tirakate ngrowot 56 tahun mangan uwi. Lan dilalah suwe-suwe niku uwine bener dimaem niku ilang. Didingkik ternyata colong gendruwo karo Mbah mana uwine diganti gadung. Tengah wengi pondok Plirboyo ambruk gara-gara gendruwo ini mendem. Karo Mbah Manap gendruwo ini diombeni lengo jarak terus waras bareng waras terus dikongkon nyantri teng Lirboyo tugasnya nyenggot nimbo sing ngangge pring diplantang dawa niku lho nyenggot. Nah saat ini pun istirahat wong pondok Lirboyo wis duwe sanyu wis prehi. Lho wong Londo niku mikir wong Indonesia nemplekno wijen teng onde-onde we bingung kok piye. Wijene nemplek ning jaba, kacang ijone ning jero. Ya tak jawab, lho wong Jawa aja meneh kon mlebokno kacang ijo jero ndhe-ndhe, mlebokno linggis jero wetengmu lho iso. Jadi iki. Jadi nah itu di sini. Makanya kita jangan heran. Kabeh wong niku pengin menempati Indo. Nih sekarang paling enak. Wong Eropa niku pengen weruh srengenge niku sampe direwangi munggah gunung. Soale kelangan matahari. Wong kene jam 11 awan buka cendela niku lho weruh srengenge. Oh iku to. Mula nek wong Jawa terus kemlinti ndelok matahari terbit niku wong konslet sajane niku. Ini bangsamu yang tidak semua orang memiliki keindahan Indo. Nih pertahankan. Ndasmu digawe ireng sudah ndak usah dimerah-merah. Engko dadi LKMD Londo kok meng ndase. Dene. Di saat dunia dilanda kegalauan yang sangat akut, kabeh rumangsa arep mati. Wong Eropa perang teng pundi-pundi ngrebut minyak untuk menghidupkan generatornya di musim dingin, untuk listriknya biar rakyatnya gak mati. Neng kene kepanasan nopo kebut-kebut, kademen kemul, kemulan lu penak e irek tong Indonesia niku. Ini keindahan yang hanya ada dimiliki di Indonesia. Wong Jepang kalau ndak tertib bekerjanya mati, jam 6 kudu ngantor, jam 5 baru boleh pulang. Kalau itu tidak dilakukan, maka sistem regulasi negara akan runtuh karena efek domino dari kelambatan sistem birokrasi. Neng kene ndak masalah sampean. Jam 7 lho gek tangi pejabat ora apa-apa. Jam 9 isih nyemproti manuk, cucut. Engko jam 10 lagi ngantor, jam 3 wis nang omah. Indonesia tidak runtuh karena kegagalan birokrasi. Duh enak Indonesia. Rasa nyontong ngantri kaya wong Jepang. Mari kita contoh orang, ndak usah. Kita hidup di sini, kita diberi Allah watak Indonesia. Olahraga, ya olahraga Indonesia mawon. Kaya bal-balan itu bukan olahraga Indonesia. Orang bakal menang sampean karo wong Inggris, wong sampean cilik kok. Mula bal-balan rasa serius go hiburan mawon. Sepak bola untuk sarana latihan tawuran mawon rasa prestasi. Aton. Ya hiburan balang-balangan watu ngono kono sing bocor rumah sakite payu gitu. Nggawe rumah sakit kok ora ono sing bocor ya ora wangun. Gitu, tawuran engko terus binangun kali anget. Lah itu Indonesia. Mungkin ra cocok kok mulo bal-balan ra tau menang onone tawur. Tawuran. Sing cocok niku ya bangsa kasti, ngono cocok wong cilik ya. Apa bulu tangkis niku cocok niku cilik-cilik niku. Termasuk pingpong, menangan, nekeran, menangan, layangan, menangan, nek tinju mesti kalah. Masih asin niku mbok sekti karo tinju, tinju gak apa-apa niku kebal niku masih asin niku. Tapi nek karo Mektisen tetep kalah. Mboten benjot mboten, tapi mencolot teko ring ditinju ngene ya tetep kalah. Basket cocok, maka bangsa ini sampai hari ini menjadi indah. Coba di saat negara-negara yang lain punya presiden gagah-gagah, kita cukup punya presiden kuruk labine kotak-kotak. Enggak apa-apa, biasa. Sing merantasi kabeh perkara. Ini kita punya presiden hebat luar biasa dina iki. Jok salah, seluruh dunia takluk dengan gerakan kayak kemarin hari Jumat. Indonesia ya malah selfie karo presiden. Dan kita punya aparat yang hebat kemarin tabrak rakyat kaya ngoten niku ora nesu. Mek nggo tameng ngene to. Akhirnya makar gak jadi. Hebat saya akui. Angkat topi sama kepolisian deh. Hebat. Nang sampean nesu karo polisi gara-gara ning tikungan dicegat takok isi. Memen niku to. Masalahe sampean. Masalahe sampean kan nesu karo polisi gara-gara beneng tikungan dicegat kongkon bayar 15.000 ya ta. 10.000 nggih. Lah sampean ra ngenyang kok. Nah, sampean sebagai orang Indonesia kudune matur nuwun. Polisi nyegat ning tikungan iso dinyang. Loh, itu khas Indo. Saya bilang sama Kapolri, saya lebih suka yang itu daripada yang sistem elektro. Mate sesuk sampean wis nganggo sistem elektronik. Ora iso nyang-nyangan, langsung mlebu engko nek perpanjangan STN NK. Ayo 100.000 yo 100.000 bayar sesuk ngerti-ngerti gantung diri sampean. Lah nek saiki enak ya 5.000 Pak, molen duwene 15.000 mon. Ya. Itu ala Indonesia. Duwe bangsa di aturan kok. Lah, yang kayak-kayak gini jangan kita sesali. Inilah Indo. Indonesia enak, Indonesia kok yang ngeten iki kok bangsa. Sampeyan tuku motor apa ditakoni pajak penghasilannya berapa? Heh. Tuku motor ya tuku, mulai ya mulai, ora ono terus pekerjaannya apa, Pak? Kok bisa beli motor? Ora enak. Duh, ngono iku sampeyan ora krasa itu indahnya Indonesia. Mulut dadi wong Indonesia paham. Seluruh bangsa sedang mengimpikan Indonesia. Yerusalem niku duwe kota terbaik Israel, niku dijenengke Jaffa Tel Aviv. Dadi jawane ning Tel Aviv ning Jawa apa? Jawa sing ning Tel Aviv. Amsterdam punya jalan terbaik jenengane Jalan Jaffa. Lekene, Masya Allah. Kulo niki penggaweane keliling donya. Mula kulo apal betapa indahnya Indonesia. Ya Allah, wong Eropa niku lho pengin gawe apel legi niku disuntik. Teng mriki ciplukan mon legi. Nah, ada negeri kaya negeri ini sampean, ya Allah. Nah, ini ki bangsa. Nah, Wonosobo menempati urutan peradaban tertua. Sing akhir saking Wonosobo melahirkan Mojopahit. Seko Mojopahit duwe anak Mangkubopo Bre Kertabumi. Bre Kertabumi duwe anak Brawijaya Lima. Brawijaya Lima duwe anak Raden Fatah ngetekno Demak, pindah teng Demak, akhirnya Demak dipecah kali Trenggono dados Jipang kali Pajang, Jipang Haryo Penangsang, Pajang Joko Tingkir, saking Pajang pindah Jogja, dipimpin Danang Sutawijaya ngetekno Mataram 1758 dipecah Londo dadi loro, dadi Jogja kali Solo, sing Solo dadi Hamengkubuwana, sing Solo dadi Mangkunegaran Kasunanan, sing Jogja dadi Hamengkubuwanan Pakualam Alaman. Dadi sedaya trah raja niku asline trah kono. Sapa nek ana Pak SBY kok ngaku turunan Majapahit berarti turunan Wono. Sapa nek ana Pak nek ana Gus Dur kok ngaku turunan Demak berarti turunan Wono. Sapa mula Wono sapa niki trah kuat, trah tuwa, trah menangan. Mula Wonosobo niku trahe mek loro, nek kadung apik apike ora jamak, nek kadung diablek ya diableke ya ora ja jamak. Wonosobo niku mosok ana silinder ilang nek ra ning Wonosobo ya ora eneng kok. Nggih. Wonosobo niku lho bayi cilik rambuté abang wis ngudut wis muni prege. Ngono niku Wonosobo kula. Heran kok. Mula Wonosobo niku dicireni wong saniki. Saking anehe kutha Wonosobo niku kadung ngalim kaya Mbah Mun niku. Mosok ana wong kok dironsen dodone metu Quran nek ora Mbah Mun ra ana. Tapi silinder ilang ya ning ngono. Apa? Nyambut gawe ning Jakarta kok KTP-ne Wonosobo wah dipertanyakan. Apa meneh KTP-ne kok ndi Binangun ora sida. Ajasin. ATP-ne kali anget tenan itu. Mula kathah wong kono sapa niku nek nyambut gawe KTP-ne ganti Magelang. Lha wong kula niku momong wong kono sapa niku pun suwe. Wong kono sapa ana germa paling kondang se-Indonesia niku ya wong kono sapa. Penghasilane per bulan niku setengah miliar niku biasa. Sehari ratusan juta niku wong kono sapa? Sampeyan wong Kaliwiro ta kandhani. Wonosobo niki kawahe donya. Mula nek Wonosobo niki selesai dengan damai, Indonesia akan selesai. Ya niku lho. Mula aja gumun. Mila waktu semonten urusan Islam niku sing paling angel ya wong Wonosobo. Gresik wis Islam, tuban Islam. Wonosobo kiai mlebu badhok. Lis tu. Sebab napa? Wong Wonosobo niku ulama Hindune kuat-kuat. Cuman saya suwe Hindu niku ngalami masalah teng Wonosobo. Napa? Hindu niku ajarane iso dilakoni, cuman matine angel. Soale wong Hindu niku nek mati kan syaraté kudu muksa. Muksa niku ilang raga sak sukma sukmane. Nah, supaya ilang raga sak sukmane tiyang Hindu diulang pertama Upanishad, kedua namine Kabumian, ketiga namine Upawasa. Upanishad itu menghilangkan jati diri cek ora sombong. misale Mas Yasin gitu, biar tidak sombong besok bar dadi DPR berubah dadi bakul dawet ngono misale niku namine Upanisad nggih, bar dadi bupati terus dadi bakul cau ngoten niku Upanisad untuk menghilangkan identitasnya. Terus mangke nglakoni kabumian. Kabumian niku nglakoni urip kaya wateke bumi. Nah, wateke bumi niku nek tambah didak-idak tambah subur, tambah dipacul tambah subur. Mengke nembe upawasa. Upawasa niku wis mandek ora mangan, ora ngombe, ora ndemok bojo. Mangke awake mimpes cilik-cilik-cilik-cilik lap ilang murca utawa muksa. Lah teng wono sapa niki sering gagal. Wis kadung mimpes cilik-cilik-cilik-cilik eling meduse. Eling bojone ajeng gedhe mleh mboten iso, ajeng ilang mboten iso dadi jinglot utawa petara karang. Mula wong ringin ya nek petuk jinglot aja didol larang, niku produk gagal muksa. Lah akhire teng kono sapa niki punya model baru wis ora gelem nglakoni ajaran upawasa, ning golek ajaran sing luwih enteng namine ajaran ngrogo sukmo. Nah supaya iso ngrogo sukmo nglakoni upacara Bhairava Tantra Pancamakara, niku ajaran saking kali, kali ajaran Durga, Durga ajaran Shiva. Supaya iso ngrogo sukmo mboten nahan hawa nafsu ning ngumbar hawa nafsu, lanang wedok muter udo kabeh melakukan hubungan seks bebas, ngedep arak, ngedep tumpeng, ngedep ingkung menungso. Supaya sukmone tenang, atine tenang, awake tenang, keimangan wetenge tumpeng pangan. Supaya pikirane tenang ngombe arak. Supaya mangke syahwat ngisore udel tenang melakukan hubungan seks bebas, sisane teng gunung Kemukus niku tese. Supaya mangke sukmone lunga awake mboten obah mangan daging menungso. Akhire sukmone lunga, bareng sukmone lunga suwe-suwe sukmone jak nyolong jenenge ngepet. Sukmone jak mateni wong jenenge santet. Sukmone dijak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Mula terus teng Wonosobo dukul santet pelet ngepet. Dadi nek panjenengan pengin ngerti asline santet pelet ngepet, asli king Wonosobo. Lah ini yang menghancurkan sistem pengislaman awal. Milo 1500 ulama sing dikirim kare Turki telas teng mriki. Nah, mula bekas-bekase sampean delok nika teng daerah Kasiran nika. Eneng makam para wong dawa-dawa nika. Nika ulama-ulama awal yang habis di tanah Jawa. Akhirnya kali Sultan Muhammad dikirim ulama sing ra iso dipangan wong Jawa. Wong Jawa sing ngatos tenan awake. Kirim saking mereka namini pun Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Nah wong Jawa nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi kangelan, mula ilat Jawa nyebut Syekh Subakir. Petilasane teng Gunung Tidar Megel Megelang. Akhire ajaran Bhairava sing teng Wonosobo diuber-uber mlayu teng Segara Kidul. Saking Segara Kidul mlayu ngulon munggah Gunung Srandil, mlayu ngulon Pelabuhan Ratu, mlayu ngulon Jampang Sukabumi, mlayu ngulon Banten. Diarani Banten soale pelarian king Wonosobo numbal male teng riko. Tumbal niku nek basa Sangsekerta artine Banten. Lah tekan sakniki wong Wonosobo ning ngarani tumbal niku Banten. Ayo. Ngrasa tetak galau gitu dong. Biasa aja. Ora usah tetak aduh wong Wonosobo meneh. Rasa ngono biasa wae. Sing mlayunge tan munggah Gunung Lawu, mlayunge tan Gunung Kawi Malang, mlayunge tan Alas Purwo Banyu Wangi. Nah teng mriko saya Subakir mulai sepuh tadahi kali murid namine pun Mbah Ibrahim kali Mbah Ishak. Kali Mbah Ishak menak Sembuyu Bajul Sengoro pemimpin Bhairava sing teng mriko diuber terus nyerah. Akhirnya menak Sembuyu di anak wedok nami Dewi Sekar Dadu diparingke Mbah Ishak. Pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Akhirnya sebagian Melayu teng Bali teng kampung namini pun kampung di daerah Kintamani, pelarian saking Batur mereka damel kampung namini kampung Batur teng Bali. Tekan sani ngulang tantrayana hasil ilmu lea. Nah sebagian Melayu teng Kediri nyembah patung totok kerot. Lah tengriku diuber kali Sunan Bonang. Ngeten lho, kali Sunan Bonang diuber akhirnya nyerah tengriku bareng nyerah ya wis kowe mutermu tetep ora apa-apa ning aja udo. Arak ganti wedang biasa, tumpeng iku halal tetep ora apa. Apa ingkung menungso diganti ingkung pi pitik mantrang rogosuk mau diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Mula para ulama sepuh ora ana sing mempersoalkan tumpeng, soalnya wis ngerti niku didamel kali Sunan Bonang. Mula nek wong anyar ora ngerti mesti musrik-musrik no tumpeng wong ora dong dek. Lha niku lho kaya nabi. Wong tawaf niku ya wis ana sadurunge nabi ning udo. Kali nabi diklamben. Lamben iki wong terbangan niki sadurunge nabi ya ana ning nek ana sing terbangan tengahe ana sing joget udo. Joget udone didandani terbange dinggo tola albat badru. Duh Islam niku ngoten. Wong rukuk sujud wis ana sadurunge Islam. Begitu eneng perintah salat, rukuk sujude ditata dadi salat. Wong akikah wis ana sadurunge nabi, meng akikah serem nek pengin anak hebat sembelike singa. Sembelike jaran, sembelike unta terus dilabur getihe. Karo nabi ditata meneh. Dadosaken akikah cukup pedus loro, nek lanang wedok sih. Siji. Lho kaya ngene iki lho niki. Mula Islam niku diulang mempelajari masa lalu, cek ndak mudah menyalahkan masa depan. Dan nek sampean ra ngerti mesti sampean titik-titik bid'ah ngono niku engko sampean mesti dadi wong sing model kaya ngono iku. Apa-apa kliru, apa-apa musyrik, apa-apa. Karena ndak ngerti sebenarnya. Coba nek mau mundur titik ke belakang mesti ngerti oh iki to asal muasale. Nggih. Yeah. Lha niku lho mulak dhek ketinggalan tumpengan. Niku pun mboten musyrik sampean aja uas. Ya. Lha niku carane. Bungkuse tetep isine salin. Lah bar urusan niku kan terus urusan ngaji. Begitu urusan ngaji sing ditekakno ya guru ngaji. Naminipun Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Wong Jawa nyebut Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir Kangelan. Mula wong Jawa nyebut Syekh Jumadil Kubro. Medun teng daerah Wonosobo mangen teng Merapi akhire sebab gunung bledas-bledos kudu diredam kali ahli Al-Qur'an. Lau angzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Lho ayat niku mesti kiai gunung nek gunung wis obah mesti niku diwaca. Lah Mbah Marijan maca napa? Mbah Marijan maca terjemahane ayat niku. Naminipun Kidung Kacer. Kok diarani Kidung Kacer? Wong Jawa ora iso ngarani surat Al-Hasyr metune kacer. Durut aja gampang yo nyala-nyalano yo. Saniki kathah wong niku sing titik-titik kliru karena ra weruh. Ngene iki mlebet Wonosobo ndak gampang. Ngoten lho. Wong diulang alhamdulillah ra iso wong duwene ana cara kok metune alhamdulillah. Ya hayu ya qayyum metune ya kayuku ya ka. Yo wis duwe ana cara kok monggo bathonga diulang Rabbil alamin mboten iso metu Rabbil alamin wong ra duwe ain duwene ngo metune Rabbil nga lamin. Mula aja gumun ana alhamdulillah ngi Rabbil alamin. Niku prosesnya panjang. Allah wis ana ning kene ning jenengane napa? Pangeran sang yang wenang, pangeran ya ndak apa. Syaikhun ustadzun wis kenal wong kene niku ning jenenge kiai. Syahadat ya kalimo sada syahadaten sekaten. Samir ala khairin fatruk anil bago cepet nglakoni apik ninggal sing elek. Lho niku nah, Samir dadi Semar, Khairin dadi Gareng, Fatruk dadi Petruk, Bago dadi Bagong. Lho pengin ngulang wong apik kowe mbiyen niku angel. Tapi dadi wong apik nggih aja lali ya jempol ya. Jempol iki ra sempurna nek raning jentik. Jentik iki maknane aja utak-atik barang liyan, aja nyolongan. Ora langsung dalil asyariku wasyariqatu faqtau aydiyauma. Lau anna Fatimah binti Syaraqat laqadtu yadaha mboten meng jentik aja utak-atik barang liyan. Iki cukup gue nginjen silite pitik. Mula tak jenenge jentik. Gue nginjen silite pitik. Ki apa jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis rai. Ki apa penunggul dadi wong unggul sing aja sombong, sombong apa penuduh dadi wong nek nuduhke wong sira dadi jempol. Manten teko kon ngenehi gedang kali tebu. Manten ku wis tak geget-geget, wis tak gadang-gadang, aku wis mantep gek ndang mlebu. Ngono tok menyen biyen. Nggih nek ana gawe omah kon ngenehi gedang sak tundun ning wuwungan. Supaya nek tukange ngelih ora munggah medhun golek panganan. Lho kadang wong nek maca ketawa. Dene kula, perjuangan terberat para wali itu sitok zaman semanten. Napa? Ngulangi mati wong Jawa. Wong Jawa niku lak wis ngerti nek mati niku urip meneh namine reingkar. Nasi padahal Islam niku ngulang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wabote mboten umum. Sing siji wis berdarah daging nek mati sesuk urip meneh reinkarnasi, sementara Islam innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek langsung innalillahi wong Jawa ora paham. Mula dibasake Jawa urip aja lali sangkan paraning dumat dumati. Nah supaya ora lali sangkan paraning dumati wong Jawa gekke tembang zaman biyen. Napa kok gekke tembang? Wong Jawa niku senengane nembang. Nek diulang ngangge tembang luwe gampang nyan nyantel wong tembang. Wong Jawa niku apa-apa nembang perlu mentok nembang. Tok mentok tak kandhani lho mentok kok dikandhani. Wong Jawa perlu lintang nembang ya ning tawang ana lintang cahyu lintang bojo minggat nembang dang bali yosri. Lho wong Jawa niku napa mawon nembang tekan perlu silit niku nembang kok demok silit kudi kena ya kan. Lho ini wong Jawa aja salah, ini khasanah Indo Indonesia yang sudah ada semenjak sebelum ada agama Islam, semenjak sebelum ada Indonesia. Ulang. Lah pilihane tembang nopo? Tembang maca pat. Nopo maca pat? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku nopo? Kancane nyawa sing medhun ngalam donya. Nyawa niku king akhirat, medhun ngalam donya manggon jero ro. Rogo-rogo gawean mringin. Wong tuwane mongan mangan terus makke ana sing metu dadi uyuh, metu dadi taek, metu dadi umbel. Ning ana sing disimpen dadi nutfah utawa mani. Makke panganan sing dadi nutfah utawa mani dicampur gene bapak gene ibu, lampune pateni klek nika. Terus titipke teng rahime ibu. Telung sasi dados segumpal darah, petang sasi dados segumpal daging. Lah nek pun dados segumpal daging nembe nyawa diceluk dul nggih Allah medun ya nggih kowe kok medun rono lali ora nek aku pangeranmu nyawa ditakoni alastu birabbikum lali ora nek aku pangeranmu nyawa niku jawab qalu bala syahidna nggih ya Allah kula dadi saksi nek panjenengan niku Gusti Allah. Begitu wis muni ngono fanfukhur ruh maka ditiupkan ruhani itu ke dalam daging akhirnya matek ngono daginge urip tok. Nek mboten diparingi nyawa ya Allah grok malih tadha iso tek. Angge warnane abang ambune ora enak nang kula apal. Apal kula wong bojo kula wedok. Nek diparingi nyawa terus urip tek tek tek emplemplek daging cencang otot degno ngangge balung bungkus kulit tukuli ram rambut lho mula nggih. Lah engko nek wis ngono terus sangang wulan rampung metu nggih ta. Lah metu nyawane ning jero raga sing ketok raga ragane lah raga sing metu ya tergantung sing nyithak. Nek sing nyithak pesek ya metune pesek. Nek sing nyithak kok mbangir ya mbangir. Sing ngukir guwa garba kok ireng ya metune ireng. Ha nek sing damel kok ganteng kali ayu. Nah metune ya niki. Kaya kula metune kok nggih. Nah, nyawa medun niki nggih. Kancane papat sebelah kiwa iblis loro bagian nyasarno, sebelah tengen malaikat loro bagian gandol, gandoli. Niku jin korin kali malaikat khafadho. Nah, supaya wong Jawa niku paham, mula dibasake Jawa napa? Dulur papat limo panca. Lah mula papat pancer niki ngamanggon ning menungso kiwa karo tengen. Mula sapa sing kepengin mulya uripe njaluk dulur kiwa dulur tengen niku iso. Pancer pengin bojo ayu nganggo dulur tengen iso. Maca ya Rahmanu ya Rahim ning jero masjid I love you. Sampeyan ra gelem nganggo dulur tengen nganggo dulur kiwa. Sing diwaca sunama teka jajiku jaran goyang tak goyang-goyang ya I love you padha mawon. Pengin rasa nek dalan tengen macane la haula wala quwata illa bila nek ora gelem tengen nganggo sing kiwa sunama teka jajiku Bandung Bondo poso. Nek kepengin sugih dalan tengen macane ya fatahu ya razzaq salat duha ora gelem tengen nganggo sing kiwa gawa pitik cemani munggah gunung kawi mulih ya sugih padha mawon. Mula kiai karo dukun niku padha, ustad karo dukun padha kabeh. Angger tirakate kuat dongane man mandi arep dijenengi ruqyah, arep jenengi suwuk, arep jenengi napa men padha. Wong kiai karo dukun niku padha, padha mandine angger tirakate kuat mandi donga. Dungane mulo sampean terserah milih kiai apa milih dukun padha. Goleki pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ra tau wates ya ketemu. Ketemu sami mawon padha padange. Nggih, ming padange seje. Sing siji padange lampu, nah sing siji padange omah kobong, meng ngono tok. Bedane nar karo nur ngono tok. Goleki pitik ilang nganggo lampu pitike ketemu, nganggo blarak dikendel diobong pitike ketemu. Ketemu lampu neutuh belarain teh kok kobong ya. Napa ibu ajeng teng pundi dalam lalu kok jari seneng kanjeng nabi wong seneng niku ya nunggoni wong seneng nabi kok lagi di Litwis Bali. Lho nggih kula niku nek seneng kali bojo kula tak tunggoni mau. Enggak, lha niki jare seneng nabi oleh berkat Bali. Mboten napa-napa kok nek ajeng wangsul terus apa-apa. Bebas merdeka kok. Sing ngrungokno ngaji ya monggo, mulih ya monggo, ora apa-apa. Pun nggih. Lha niku mula supaya menungsa niku paham, digaweke tembang. Perjalanane menungso niku sangkan paraning dumadine menungso kang kawitan jenenge tembang Mas Kumam, Mas Kumambang. Napa kemambange nyawa medhun ngalam donya. Nyawane sambut ngapati mitoni diwacakno Quran, wacakno selawat, rogone diimuni sasi. Mula ana ngapati niku ana selawatan, ana berjen nyambut nyawa niku. Mangke terus bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mi mijil bakal mijil lahir lanang lahir wedok. Nek lanang wedhus loro akeh kowe, nek wedok wedhus siji. Nek wis bar mijil tembange kinan kinanti, nah cah cilik-cilik niku kudu disangoni kanthi agama, kanthi akhlak, ra gelem ngaji saduk. Wayahe dikinanti, wayahe disekolahi. Soale ki nanti kok ora dipeksa ngaji, kesusul tembang si sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek. Apa meneh nek wis bar tembang sinom tembange asmara, ndono mulai ke taman asmara jatuh cinta taek kucing rasa coklat. Ora iso tuturi. Nek wis bar asmara ndono tembange gam gambuh bakal jumbuh lanang wedok bangun rumah tangga rabi. Nek wis bar gambuh menungso ngalami tembang dandangku gula dandang niku pahit gula le legi. Nek rumah tanggane apik bojone ya bener duwite akeh gula legi uripe. Tapi nek wis rumah tanggane kacau bojone wis ora tau mulih mulih-mulih ngaplok senengane ngramal tukel, ha niki pahit oleh dandang merasakan manis pahitnya kehidupan. Nek wis bar dandang kula tembange dur durma, endi dharma baktine uripmu? Nek pelem metu wae nggo pakanan codot, gedang metu wae nggo pakanan manuk, nah wae menungso urip apa? Mana hartamu yang kau berikan di jalan Allah? Mana ilmumu yang kau berikan di jalan Allah? Mana tenagamu yang kau berikan di jalan Allah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Endi manfaate uripmu? Nek durma kok ora nang mbok lakoni, kesusul kembang pang pangkur, ngerti-ngerti wis wayahe mungkur saka dunya, mripat wis mulai lamur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, wis wayahe mungkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyo mlebu rono ya, wayahe mungkur sing maune tatune naga ning dada wis mengkeret dadi gambar cacing wis nang mlebu masjid ya. Sing maune tatune Garuda wis dadi empret wis. Sing maune nguber celeng sedina ping 5 kuat saiki nguber putune ra gelem adus wis hae namungkur. Sing maune mangan salak kentose klethak pecah saiki mangan jatah untune coba wis nang kono namungkur nang mlebu Mas. Masjid wis aja petit-petit ning dalane nang mlebu masjid. Soale nek ora nang mungkur sampean kesusul tembang megat roh pegat rogo sak sukmane mati sampean. Terakhir menungso ngalami tembang pucung nek waure inkarnasi nek Islam pucung sampean meng dipocong sluku-sluku bathok lebokke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciyut. Ayo nek wis mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nakir mesti ditakoni meneh marabbuka Allah marabbuka Allah malaikat mungkar nakir jenggel lah ya muni Allah kok ora iso angkat linggih semene iih ngoten niku begitu meh keneng malaikat rokib medun kelipat ojo nengko aja iki muni Allah wae ra iso. Iya karepe muni Allah tapi kan iki ilat mringin. Ora ndek alih bak tak duwene ana caraka. Oh ya wis. Ah cathetane piye cathetane iki lho cathetane. Oh ya wis. Wis gelem ngaji wis oh ana tareka ya melu, ana selapanan ya teko, ana mulutan teko tapi rung iso wis mati. Oh ya wis nek ngono mati nek wong belajar mati sing di ngapura Gusti Allah. Mula kiai-kiai ya kowe nek bae tarekah mrene sesuk mlebu swarga. Mboten kok napa-napa. Sampeyan wis belajar mati-mati ya wis kecatet mati nek wong belajar mati belajar mati sing di ngapura Gusti Allah. Lho pas belajar kok turu. Ya ora apa-apa to wong sekolah turu iki oleh sing penting ora mlayu. Lho ngono to kene. Lah nek sing ra gelem sinau takoni marabbuka. Hah? Marabbuka. Ha. Langsung saut ndase canggah gulune sampean. Langsung wedi delok akhirat dadi wareng cemplungke neraka diutek ning neraka. Tapi ra entuk mati sadurunge mati diangkat gantung kaya siwur kiwil-kiwil sadar tutuki meneh modal madil kotarangan bodol gwecek karo malaikat ajur mumur kaya gedebok po. Kosok mula pangkate menungso jari Mbah Ngampel anak bapak simbah buyut canggah mahreng udek-udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo kosok lho ayo nebar sampean ya. Lah supaya tembang niki iso dadi nikmat ben wong tambah paham kali Mbah Mbun nang geke gamelan sing muni nang ning nang nong dangdang gong nang ning nang nong urip iki nang kene ya nongkono ya ning kene ngaji kadang nongkono ya nyolong pite wong urip kan ya kadang ning kene kadang nongkono nang ning nang nong nang kene nongko no tapi nek pengin pungkasan apik dangdang gong dangdang balik nang Sang Hyang Agung dang bali nang Gusti Allah fafirru ilal. Lah kadang wong mringin iki ra ngerti nek niku ulangane Sunan Bonang. Nang ning nang nong. Adang. Ngono ning kok. Iki mboten. Lho aja ngono sesuk meneh. Nang ning nang nong, dang dang. agung dang-dang balik nang sak wis belenger joget nang-nang masjid mulutan kok kepengin ana dangdutan dangdutono nek wis lega dangdutan mlebu masjid emblekan emblekan sampe mencret kono nek wis bare emblekan lega atine mlebu masjid aja ribut mulu mulu kadang kiai mulutan jaran kepangan ya eneng wong bahasae Nudin Mojosari gurune Wahab Hasbullah nek mulutan ya emblekan tapi nek wis bare emblekan ya mlebu masjid wong wis lega lho bar delok artis bokonge mindal-mindul kan wis lega nah mlebu masjid dadi mlebu masjid wis ora toleh-toleh wong wis lega bar delok bokong lho dene iki lho mulo nang ning nang ning nang nong dang dang dang dang gumu sampe nang ning nang nong sak blengermu wong urip kok tapi nek pengen pungkasan apik dang dang gung dang dang balik nang sang yang a aku ngojo kok nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang ngono ya aja ana sing nang ning nang ning nang nong dang dang dang dang klutuk klutuk klutuk nang ning nang ning nang nong dang dang dang dang ngono ya nang ning nang ning nang nong dang dang dang dang ora. Lho nek wis ngoten niku nek wis dangdanggung ayo padha rukun mangan bareng-bareng seduluran gekke tumpeng cempret kabeh tangane bar mangan tumpeng wijiane mawar kenongo kan kantil uripmu ki mawarna-warna kenongono kenongene ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah lho ana ora pelajaran kene ra ning Jawa ra enek mulo sampeyan nek pengin manjing ki Islam ning Jawa aja lali Jawa ne ye he lha niku lho mulo Islam teng Jawa niku corake Jawa, Islam teng Cina corake Cina, Islam teng Afrika corake Afrika. Sing ora iso diowah-owah niku rukun iman, rukun Islam niku kudu padha ning carane siji. Kita sudah punya cara, mulo aja lali nggih. Ngene lho. Lah kita panjenengan sedaya dinten niki dadi umate Kanjeng Nabi ning umat wono sapa sing ra tau petuk karo Kanjeng Nabi petuke karo sapa karo kiai nek sampeyan petuk Kanjeng Nabi sampeyan enak dijenengke sahabat sampeyan nek petuk sahabat jenenge tabiin sampeyan nek petuk tabiin jenenge tabi'ita piin lah nek sampean mek petuk kiai jenenge santri mulo sampean niku nek melu nabi aja lali kiai engko nek sampean lali langsung melu nabi konslet sampean wong ora pangkate lha niku lho mulo Islam niku nek babakan melu nabi wonten ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah niku tetep wong nabi tapi wal jamaah niku berubah seiring perkembangan waktu wal jamaah nabi niku namine sahabat wal jamaah sahabat niku tabiin wal jamaah tabiin niku tabi'ita bi'in gayane siji wal jamaah nabi ora ditulis no Quran wong apal Quran tapi begitu nabi sedo wal jamaah sahabat ditulis niku Quran mula Sayyidina Umar kali Sayyidina Abu Bakar berdebat tentang penulisan Quran sokabat seto Quran sokabat diulang no tabiin ngulang tabiin raiso diwoco wong longkek kaya cacing mula tahun 25 Hijriah Quran diparingi titik-titik kali Abul Aswad Ad-Du'ali sebar mana ngisore boten iso maca wong generasi niki sedo mulo titik-titik ditambahi kharokat tahun 150 Hijriah sing maringi kharokat namini pun Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahiti gurune Imam Syibawe sebar malih ngisore ilate tambah beto boten wong Arab tok sing maca wong Andalusia maca wadduha metune wadduhe wong Turki macane mustaqim metune mustaqin wong Padang lakanuduk metune lakanui wong Sunda alladzina metune alladzina wong Jawa alhamdu metune alkamdu wong Bali siratal metune siratal ladzina anamta alaihim Wong Bugis maca alaihim metune alaihing. Perbedaan ini ngasil ke ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran tahun 250 Hijriah sing nulis naminipun Abu Ubay Qasim bin Salam. Lah madhewe wis petuk tabiin ya petuke iki ya. Kiai, kiai kali ini petuke niko. Ngitu. Kiai mufassir. Mufassirin lho niku mung petuk niku sing selapanan ya mambu rokok ketune miring. Jarunge nglindeng ya niku. Lah kiai mufassirin niku ya namung petuk kiai kiyaine. Nggih sampean takoni biyen diulang sinten ngoten. Ya ora petuk nabi mung petuk kiyaine mawon. Kiyaine ya namung petuk Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ya namung muridé Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari namung muridé Kiai Khairan utawa Mbah Gareng Roto. Mbah Gareng Roto Purwodadi muridé Kiai Abdul Halim, muridé Kiai Abdul Wahid, muridé Kiai Sufyan Tuban, muridé Kiai Jabar Nglirip Tuban, muridé Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, muridé Mbah Abdul Rahman, muridipun Mbah Pangeran Benowo, putra Joko Tingkir sing milih dadi ulama ra gelem dadi raja. Mbah Benowo muridipun Mbah Cakrajaya Sunan Geseng, muridipun Raden Syahid Sunan Kali Jogo, muridipun Kanjeng Sunan Bonang, muridipun Sunan Ngampel, muridipun Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, muridipun Syekh Jumadil Kubra, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ahmad Jalaluddin, muridipun Sayyid Abdul Malik, muridipun Sayyid Alawi Amil Faqih, muridipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Sayyid Ali Khaliq Qasam, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Ahmad Al Muhajir, muridipun Sayyid Aisyah An-Naqib, muridipun Sayyid Abidillah, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ali Uraidi, muridipun Sayyid Musa Kadzim, muridipun Sayyid Ja'far Shadiq, muridipun Sayyid Muhammad Baqir, muridipun Sayyid Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali. Lah niki sing muridé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sampeyan aja kliru. Lho iku lho jenenge ahli sunnah wal jamaah. Aja kok wong saiki terus langsung dielokno sing dhuwur kono ya konslet. Sampeyan salat, ngoten niku nggih bar salat di zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Terus ana wong maca hadis, aku maca hadis. Sahabat niku ternyata nek zikir meneng ngene, mula nek kowe zikir kok gedhek-gedhek ora nyonto sahabat. Lho, piye to Kang? Salahe apa? Sahabat iki nek zikir meneng, lho sampeyan ora ngerti. Sampeyan mek iso maca tok ning sampeyan ora ngerti. Nek sahabat iku Kang muridé Nabi, menengi atine nang Gusti Allah. Lah nek wong wringin sampean jak menengi ya turu. Lah iki wal jamaah e beda. Sahabat menengi iso muni Allah, wong wringin dijak meneng ora muni apa? Apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhire kiyaine la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhire sing sepuh-sepuh krungu terus nira niroake. Lah nek sampean melok meneng ngene tok. Lah sing sepuh-sepuh iku terus maca napa? Wong ora krungu tekan mati lak ra iso zikir wong niku. Tuku tasbih maca napa, Mbah? Embo. Ora krungu. Lho niki lho wal jamaah itu seperti ini. Mulu sampean aja terus sampean kadang iso maca ning ora ngerti kaya salat zuhur. Sahabat niku muridé Nabi tekan sakniki nek teng Mekah niku keindahan sudah selesai. Perjuangan dakwah wis rampung. Mula setengah rolas wis ning jero masjid. Lah teng mriki setengah rolas ning ndi coba? Ning sawah. Macul. Mula wis Kanjeng Nabi ngendikake as-shalatu ala waqti. Waqti as-shalat iku sak dhuwure wektu salat. Berarti salat dhuwur iku setengah rolas tekan jam 3 sampai manjing asar. Jikuk ngarep ya apik, tengah apik, nguri ya apik sinau fikih sing genah, aja kok nguclukne umat. Sembayang niku usholi fardhu dzuhri arba'atin Allahu akbar oleh sak rakaat kok deng asar, oleh wong ndase ning jero salat dzuhur ate lapo sampean belajar fikih. Nah sakniki kadang wong do kucluk wong lagi ning sawah langsung dipeksa. Akhire sing sembayang meh wong siji tok liyane kari ning sawah. Lha mula ulama biyen niku jikuk ngarep enak, tengah ya enak. Allahu akbar. Allahu akbar setengah loro. Dengan teni makmume sing ning sawah kok. Ojo kok terus dengan alasan demi itu untuk Tuhan, kenapa kita menunda? Lho wong buriwe oleh kok. Apa sampean ribut-ribut? Ngono lho. Ayalah salah. Ngolak krungu lak wis rampung lak teko siji loro mule adus resik-resik sikil. Kiyaine baradan lagi tekan mes masjid, kiyaine sik ngenteni liyane meneh. Robana ya Robana. Ngenteni sing rung teko ana teko meneh, ora mlebu tapi ngudut ngarep mes masjid. Isih dienteni tombo ati, wong pegel ya nambani atine dhewe nggih. Wis ngono sih ora mlebu-mlebu baru kiyaine mulai rada keras. Diurugi anjang-anjang dilur pinggir-pinggir lagi jerantal mlebu mas masjid. Lho ini Indonesia, sapa sing nglarang jarene bid'ah? Kula pikir roh ana wong muni ngono ku bid'ah. Bid'ah niku gawe syariat anyar. Napa maknane zuhur dadi 7 rakaat lah niku bid'ah. Ini cara. Lho, poso ya padha. Subuh tekan maghrib, tapi nek poso mriki rame soale ana tambahan mercon dardor-dardor. Tengah wengi tuk tik sahur sahur. Terus riyoyo halal bi. Halal soalnya duwe blumbang dipancingi tanggane. Nek kan halal bi halal. Nek ngarep ora eneng wong panas entang-entang ngono. Haji. Haji ya padha nek ning mriko langsung mlebu ka. Kabalane nek mriki ngantri ne 20 ta. Tahun mulo nyicil ayem nempelno gambar Masjidil Haram, gambar Masjid Nabawi. Engko nek wis kepanggil latihan ning alun-alun wono, sapa kabae palsu. Seko triplek labbaik Allahumma hajjan. Niate tenanan kabae kerdus. Lho niku bid'ah, ning bid'ah khasa hasanah. Aja kok terus di kabeh bid'ah kulun bid'ah. Suwe-suwe engko raimu melok bid'ah sisan, ora eneng ning Arab. Nggih. Nah terus mengke lunga haji diterno karo wong sakam kampung numpak bis diterke teng asrama haji, sing diterke teng asrama haji, sing ngeterke minggo kebun binatang wis biasa niku Indonesia kok. Ya mulai Indonesia ini indah Islamnya niku. Kenapa? Karena ditumbuhkan dengan gaya Indonesia, tumbuhkan dengan gaya Arab, tawuran sampean. Wong gaya Arab digowo teng Afghanistan dadi Taliban, gaya Arab digowo nang ngene Suriah apa tadi sik padha Arabe dadi ISIS nih lho. Ana wong mriki titik diluk ngene dadi teroris coba. Ra iso cocok dengan Indonesia. Lho niku. Nah terus selawatan misalnya koyo bocah ngeten iki. Nek zaman Kanjeng Nabi kan enak sahabat iso moro teng Kanjeng Nabi. Lah nek cah niki terus kongkon moro ngantri ning pira duwite sampean? Wong perlu kuburane wae ado. Isone ning mriki dipatung ya ora oleh, digambar ora oleh, isone namung disebut sebut. Lah carane nyebut ya cara wong Jawa. Ana sing nyebut ngangge cara mringin. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dina Senin 13 Maulid. Oh niku desa asli niku. Ane cara santri kan duwe cara dhewe. Wassalamun mustamirun kulakhini atan jandat santri nom. Nek santri tuwek kan gayane ala ya nabe salam alaika rasul salam alaika. Ana pasé wis pedhot ya. Sing ibu-ibu ndek gaya dhewe ya Rasulullah salamun alaik denen ya Rabbi Aisha Al-Fatiha ya Haji ya Al-Alal Ju ya Al-Alal Ju duhai senangnya pengantin baru dadadeng dadadeng. Ini kudang dutan Sing senengane India biarkan dengan gaya India. Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rafi'ashah Adbata ya jiratal alami, ya huwail arju naknu jiranum bidal arami karamil ikhza tumhiho mata halo tumhiho. India nih sing senengane Jawa ben dengan Jawanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salawat Allah. Ayo praune wis nengah ya. Pun Lana sing dengan lagu penuh kemerduan karena putus cinta. Ya Nabi salam alaika, salam alaika, ya Habib salam salawatullah. Ya narep cerita karo sapa? Lho apa-apa. Lho itu Indonesia cara mengungkapkan rindu pada rasulnya. Aja mbok nekke bid'ah ya. Engko kehilangan segalanya kalau semua kau sebut bid'ah, maka yang tersisa tidak ada apa-apa. Nggih, lho mulo nek selawatan niku oleh. Niki jam pinten? Jam kali? Setengah kali. Oh, gak setengah loro. Lu anggar delok wono wono delok jam niku tak kira wis jam 5 niku. Lha niku cocok, tapi nek wayang mboten iso, wong wayang niku Jawa. Ora teke nabi, wayang niku apike ya Jawa tok, Indonesia elek. Om bumi kuncang kanjing langit kelap-kelap, apik basa Indonesia elek. Om bumi berkuncang-kuncang langit berkedip-kedip ora dadi. Indonesia raya ini apik, Indonesia tok, Jawa elek. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia lemah banyune nyong. Adzan ni api ya wis ngono ku tok aja disalini. Ya la dan saline dangdut rusak. Hayya lasolah, hayya lasolah, ora oleh rusak. Nah, ini menjadi landasan kenapa Islam Indonesia hari ini mendapatkan bentuknya dan menjadi kekuatan Islam terkuat di dunia. Suriah jebol, Yaman jebol. Saudi niki wis kocat katrit niki. Lah, sing ayem tentrem tinggal Indonesia. Mula sampean ojo umatnya Nabi yang di Indonesia biarkan mencintai Nabi dengan gaya Indonesia. Jenggot wong pancene wong ora duwe, wong krene, wong rasih mung ngoloid, ora usah dikongkon jenggot, jenggotan. Wong Indonesia sak durunge eneng Islam niku wis paling apik anggar ana apa-apa dikeki mangan. Bal-balan mangan, nyambut gawe mangan, kerja bakti mangan, sampai wong Jawa niku mangan ora mangan kumpul. Ana wong lara ning rumah sakit tiba nyungsep lambene wis ra iso mangan tetep gak ana pangan, panganan. Mula akhire wong Jawa niku nek ana wong mati ya suguh mangan niku mboten enten urusane kali agama niku cen gayane wong Jawa mangan ora mangan kumpul. Masa wis ana wong ngumpul ra dinei mangan ya saru gitu. Oh, ngono tok kok angel kok ya pilkada ana mani politik ora usah disalah-salahke. Sebab wong Jawa niku sadurunge duwe negara wis duwe jer besuki mawa beya. Mula nek ora jenenge mani politik jeneng ana uang bensin. Nek ora dijenengke uang bensin jenenge duit sumbangan, nek mlebu masjid, nek diterima kiai jenenge bisara. Ngono to. Sabar aja kabeh mbok salahno. Nyeluk Nabi Sayyidina aja mbok salahno, wong iki wong Jawa. Nyeluk tukang patri sing ora kenal wae nyeluk emas. Nyeluk bakul bakso, nyeluk paklik utawa kang, mosok nyeluk Nabi Muhammad kan ya ora pantes. Kita mulo nyeluk Sayyidina. Lho ngeten iki ana aturane. Ket sadurunge ana Islam, wong Jawa niku wis rukun, wong Hindu Buddha candine siji. Nek sing duwe gawe wong Hindu, wong Buddha ya melu. Urung ana Indonesia wong agama niki niku pun rukun cekelane kitab suta. Saumamu lho sakniki nek ana banser jaga gereja aja ribut, itu kerukunan ket sadurunge ana Islam. Wis rukun wong Jawa niku. Soale wong Jawa niku ribute sadurunge agama. Teng Arab niku sing garai ribut nameng agama. Ning Jawa niku hiburane kathah. Ana jangkrik didu ya dadi hiburan. Ana pitik didu dadi hiburan. Ana manuk didu dadi hiburan. Hiburane kathah, layangan hiburan. Lah nek teng mriko hiburane mek agama tok, mulo ribute ya perkara agama. Lutul tul mulo ngerti ya to. Nek kabeh urip iki kok kaitno karo agama bubar, bedhug niku ki durung ana Islam wis ana. Nggo nyeluk wong tentara arep lunga perang celuk nganggo bedhug, tapi nek undangan kesenian ngangge gong niku ki diyen. Sampe para wali jikuk bedhug dienggo nyeluk salat, sampe wong Jawa lali nek bedhug niku mbiyen panggilan umum dadi panggilan salat. Lho apike to wong Jawa niku mbiyen. Akhirnya bedhug niku khusus untuk salat. Wong Jawa ngerti nek dung-dung-dung niku bedhug, nek ting-ting-ting niku bakul bak. Sowe ngerti. Terus bedhug niku kathah istirahat soale enten sepi, speaker suarane luwe banter, tapi bedhug aja diilangi wong speaker niku ramuni nek listrike mati. Sesuk mungkin bedhug speaker ya ora kanggo, sebab lunga ning masjid niku di SMS kan iso. Ojo gampang nyalano apa-apa. Nggih to, Islam niku ngongkon ndongakne wong mati. Sadurunge Islam teko, nek ana wong mati niku ngumpul. Begitu Islam teko, ana wong mati ngumpul, iseni carane ndongake wong mati diiseni tahlil ya. Yasin, ora usah takokke tahlilan niki dasare apa, yasinan apa, tasare tak ndongakno wong wong mati. Ning Quran ra eneng tahlilan, ora eneng yasinan ya ora eneng. Onone yasin karo tahlil, tapi wong Jawa niku nek nganggo apa-apa kei akhiran an. Katok nek rung dinggo, nek wis dinggo katok an. Yasin nek rung dinggo, nek wis dinggo yasinan. Sampeyan aja ribut karo wong Jawa, tarwehe teluli likur. Ora usah nyongsong-nyongsong sing bener wolu. Arep bener wolu, arep bener rong puluh. Nek wong Jawa mesti milih sing rong puluh telu witir, soale niku aman. Sesuk ning akhirat kok sing bener wolu, wong Jawa diturahan rolas. Lah nek sesuk sing bener sing rong puluh, sampean sing kurang rolas le golek neng ndi lho. Wong Jawa niku wis duwe logika dhewe, aja di seragam ke karepe. Jenengi perintah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nek ana wong niku medhun kok gendongan tekan liang lahat kongkon ngulang. Lah wong mati niku tesih teng liang lahat, mula diulang ngangge talkin. Sampeyan aja takok tekan apa ora, wong sing nalkin ya ora ngerti tekan apa ora. Sing ngerti tekan apa ora ya sing mati niku. Lah nek sampeyan pengen ngerti apa ora lang mati ya nang ditalkin nak ero. Nek ana wong mati tidak tahlili, gekke tumpeng, gekke ingkung, mumpung isih eneng pasar pitik. Nek sesuk kliru ya ora kanggo, nek sesuk bener sampean golek pasar pitik neng ndi lho. Wong Jawa niku duwe kebersahajaan, duwe khusnudzon teng Gusti Allah. Nganggo apem rumangsa wis di ngapura Gusti Allah. Nganggo bucu rumangsa wis di ngapura Gusti Allah. Puncak ketinggian iman adalah khusnudzon teng Gusti Allah. Curi ribut apa-apa mbok salahno. Lu ngono lho, dangdutan salah, mulutan salah. Apa-apa kok salah, sing bener terus apa? Wong kowe dhewe ya ora ngerti kuwi sing bener apa. Ngen kula ana wong dandani kuburan dimusyrikno. Ndak boleh tabur bunga di makam. Memperbaiki meninggikan kuburan ndak boleh. Aja ribut iki ning Jawa. Kowe nek wani tenan sesuk tak enteni. Pas tanggal 10 November, pas tentara lagi tabur bunga, nek kowe wani ki nang lokno musyrik. Landasmu dibedil karo tentara. Wong Indonesia ya aja terus kemblinti, mari bersatu sesama kaum muslimin, jangan berteman dengan orang kafir. Ra iso nek wong Indonesia ora konconan karo wong kafir, piye carane? Wong awak dhewe lunga haji ning ning Mekah, nah, lunga haji iku butuh numpak pesawat. Pesawat iku dheke wong Yahudi, dheke wong Nasrani, Pak Habibie kon nggih pesawat urung dadi, wong jeneng kita tuku, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Teko. Wong Indonesia ra iso kok Islam tok terus urip ora iso kudu karo wong Kristen barang. Urusan rabi, urusan Islam, urusan dandan, urusane wong Kristen sing ning Prancis sing pinter gawe wedak, pinter gawe parfum. Nek wedak saka ana sapa ora doyan sampean wong beras dideplok blontheng ka. Kabeh lho koyo ngene iki lho ora gampang sampean. Mikir mulu umate Nabi niku sing mikir ayo rada jero, ayo rada do. Tawa aja pikiran sumbu pendek kaya ngoten niku ahok kafir aja ngono iku. Kaya sakniki wong wani ngaram neraka ning ra mikir dosa. Kiai ra wani ngaram neraka soalnya rokok diharamno kabeh unsur rokok niku dosa. Rokok menghasilkan 74 triliun untuk masuk APBN. Nek rokoke haram 74 triliun cukai rokok haram masuk APBN, APBN-e haram, APBN go bangun dalan-dalane haram. Mula wong sing ngaramne rokok dosa lewat dalane negara. Hati-hati yo. Lah mula kiai takok nek rokok ngopo to Kang kowe kok ora ngerokok? Wong kula nek ngerokok mumet kiai. Oh ya mekro. Nang apa kowe kok ngerokok nek mboten ngerokok malah mumet wajib lho ngono to. Lho kaya Hizbut Tahrir itu dosane ora entek-entek. Mengharamkan Pancasila tapi hidup di Indo. Nih sing bendino tuku ning pasar nganggo dhuwit kabeh dhuwit ana stempele Pancasila dosane ora entek-entek. Kaya wong sing ngaramno rokok dosane ora entek-entek. Angger lewat dalane negara dosa. Dosa. Lho mulo nang lereno. Nggih hukum kok sak geleme. Lha niku mulo melok kiai niku paling enak. Sebab napa kiai niku ngerti kedudukan umat. Umate di hadapan Allah, di hadapan Rasul wadah jarake. Lha niku lho mulo kit biyen nek melu Rasulullah aja lali ahli sunnah wal jamaah. Lah sampeyan iki wal jamaah ulama ora usah nglumpat keduren. Go konslet sampeyan. Wong Wonosobo ya ora usah nganggo burqah sing nganggo kediwul-kediwul nika. Nek teng Arab tutup aurat ngangge ngoten nika wong tanah resik, tutup aurat mriki kaya ngeten iki cekap. Soale lunga drep ngene. Kanjeng Nabi dahar ngangge driji tiga wong sing didahar kurma karo roti. Nek teng mriki miongklok ya aja nganggo driji tiga. Lho ya ngerti niku, mula sunnah niku ora kabeh iso dilakoni kali umatina nah. Nabi lho niku lho. Mula Islam niku dadi rahmatal lil alamin. Sebab Islam niku iso menjadi agama sing iso diterima wong sak donya ora kudu padha. Lho niki lho. Nek sampean kok tak critani sahabate Nabi perbedaane ning wektune wis yamene. Nek wektune rada dawa jenengan tak critani bagaimana Nabi mengajar sahabatnya satu persatu ra ono sing padha. Ngulang Sayyidina Ali, ngulang Sa'labah beda, ngulang Ubay bin Ka'ab beda. Ora padha kabeh, ana sing senengane gawe bid'ah ya ana. Ana sing ora tau sembayang ya eneng ning kapan-kapan tak jelasno sesuk ya. Niki wis yamine pokoke. Niki cukup amma ba'du. Nah, muka dimah mawon niki. Ibarate arep nandur kula lagi babat alang-alang niki, nggih. Dereng mulai ngaji, ngajine sesuk nggih. Bagi sing penting kita sadar bahwa kita berada di Indonesia. Iku sik nek sampean wis sadar berarti sampean sadar wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Sesuk meneh tak terusne ngajine niki cukup sak niki wong kula ki ajeng teng Magelang jam 2:30 niki jam pinten menan Jadi dek dangge buka-buka tak mulet sih. Lagi ulo nembikin Cilacap ya Allah keselip betul betul. Niki mangke Magelang terus mangke Dalu, Karanganyar Solo, terus sesuk pun Pacitan, saking Pacitan terus Bojonegoro, terus Tuban, terus Nganjuk, terus Gresik, terus Tegal, Cilacap Malih, terus Lampung. Nah terus kemungkinan ono lawatan metu saka Indonesia. Tenang mawon sampean petuk kula tak ulangi alon-alon. Ora usah grasah grusu ya beragama yo. Sing liyane Allahu Akbar kene, Allahu Akbar ngono sih ya. Kemoga kita panjenengan sedaya tetes umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita panjenengan sedaya dipun ridani Allah Subhanahu wa taala, anak turun kita panjenengan sedaya lan mbah-mbah kita panjenengan sedaya pinaringan ridho magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin. Hamda yuafi ni'amahu kafi wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ihdim lana bil iman, Allahumma ihdim lana bil khair, Allahumma ihdim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Allahumma ihdim lana bi husnil khatimah, Allahumma ij'alna auladana dhurriyyatana 'alimin bil khair. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اجعلنا من سيدنا محمد اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وقدرتنا من سيدنا هذا الجلال والكرم ابائنا امهاتنا مشايخنا مشايخنا وجداتنا الذين سبقونا بالايمان اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا لهم اللهم اجعل قبرهم رضا من رياض الجنان اللهم اجعل مطوف الجنان لا اله الا الله محمد رسول الله ادرك سمد ما ان ارجع الى ربك راضيا مرضيا فادخلي في عبادي وادخلي جنات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحه عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اهدنا صراط المستقيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد. Your money.